Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali kitab sorab kita. Na'am, barakallahu fikum. Nah, dan pada pertemuan yang lalu, nah, kita sudah memasuki atau menyelesaikan beberapa tasrif lughawi. Nah, barakallahu fikum. Untuk malam ini kita lanjutkan yang keenam, tasrif lughawi fi'il mudhari' dan amr yang bersambung dengan nun taukid. Nah, halaman 212 ya. Nah, dan ini rangkuman dari pelajaran yang telah lalu pada halaman 192. Itu sudah dirinci di halaman 192 sampai halaman 197, pembahasan tentang nun taukid. Nah, ini rangkumannya atau tabelnya. Tabel untuk apa yang telah lewat dari halaman 192 sampai halaman 197. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca bareng, kemudian ada yang ditunjuk untuk mempraktekkan salah satu kata ke dalam tabel yang ada. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca. Yang suranna, yang surani, yang surunna. Yang suranna, yang surani, yang surunna. Tang suranna, tang surani, yang surnani. Tang suranna, tang surani, tang suranna, tang surunna. Tang suranna, tang surani, tang surunna. Tang surinna, tang surani, tang surnani. Tang surinna, tang surani, tang surnani. Ansuranna, nansuranna. Ansuranna, nansuranna. Nah, Mas Fadil, masukkan fi'il yaktubu. Yaktubanna, yaktubanni. Yaktubunna, taktubanna, taktubanni. Yaktubanani, taktubanna, taktubanni. Taktubunna, taktubinna, taktubanni. Taktubanani, aktubanna, naktubanna. Nam, aksantum. Sekarang masuk ke fi'il ajwab. Nam. Ya bi'anna, ya bi'anni, ya bi'unna. Ya bi'anna, ya bi'anni, ya bi'unna. Tabi'anna, tabi'anni, tabi, tabi'nani. Tabi'anna, harokat nunnya diperbaiki ya, harokat nunnya di kasroh. Ya bi nani, ya bi nani. Nam, harokat nun di kasroh. Kenapa? Untuk menyerupakan dengan alif pada isim mutsanna. Alif pada isim mutsanna, nunnya harokatnya di kasroh. Nam, kita lanjutkan. Tabi anna, tabi ani, tabi unna. Tabi'anna, tabi'anni, tabi'nanni. Tabi'anna, tabi'anni, tabi'nanni. Abi'anna, nabi'anna. Abi'anna, nabi'anna. Nah, Mas Zubair, masukkan yami, yamilu. Yami. Ya, yamilu dimasukkan. yamilu. Iya, mala yamilu. Yamilanna, nah, asantum. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutan. Mu'tal akhir sekarang ya. Naam. Tarmiyanna, tarmiyani, tarmunna. Mas Rijal, masukkan yajri, jaro yajri. Yajriyanna, yajriyani, yajrunna, tajriyanna, tajriyani, yajrinani, tajriyanna, tajriyani, tajrunna, tajrinna, tajriyani, tajrinani, ajriyanna, najriyanna. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Sekarang mu'tal akhir yang berakhiran alif ya. Khosya yakhsha berakhiran alif. Ketika bersambung dengan nun taukid, alifnya dihidupkan menjadi ya. Naam. Takhshayanna, takhshayani, takhshawunna. Mas Fazia, masukkan yardo. Yardo. Yarbayanna, yarbayani, yarbawunna, tarbayanna, tarbayani, yarbayinani, tarbayanna, tarbayani, tarbawunna, tarbayanna, tarbayani, tarbayinani, arbayanna, narbayanna. Ya, ahsantum. Naam, sekarang nun taukid khafifah ya, nun taukid sukun. Naam. Barakallahu fikum. Pada tabel ada beberapa yang kosong, gitu ya. Naam, dan telah lewat pembahasan ini. Naam, kenapa? Atau pada halaman berapa disebutkan yang kosong ini? Yaitu ketika bersambung dengan nun niswa dan alif isnain. Halaman 190 berapa? 93 bukan? Apa 94? Iya, pada halaman 194 disebutkan nun taukid khafifah tidak boleh datang bersambung setelah domir tasnia dan nun niswa, sehingga tidak boleh diucapkan wallahi latadhabnanin, latadhabnan. Itu ya. Ya, nun taukid khafifah yang disukun tidak bisa bersambung dengan nun, dengan alif tasnia ataupun nun niswa, maka kolom di situ dikosongkan. Ya, kita baca. Yang surun Tansurun. Nah, Mas Sundi, masukkan fiil yang wazan yaf'alu, yaftahu. Nah, sulah. Yaftahan, yaftahun. Taftahun. Taftahin, aftahan, naftahan. Iya, ahsan tu. Ya, kita sekarang baca ajwab. Yabi'an, yabi'un. Tabi'an. Abi'an. Nabi'an. Ya, Mas Fauzan, masukkan PL yang sewajan, Mas Fauzan. Apa yang antum pilih? Yazidun, tazidan. Azidan, nazidan. Iya, ahsantum. Sekarang masuk ke mu'tal akhir. Naam. Yarmiyan, yarmun. Tarmiyan, tarmun. Tarmin. Armiyan, narmiyan. Ya, Muhammad. PL yang serupa, apa yang antum pilih? Yamsi aja. Masya yamsi. Yamsian, yamsun, tamsian, tamsun, tamsin, amsian, namsian. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Yakhshayan, takhshayun. Nam. Siapa itu? Mas Abdul Hadi ya. Yardha, masukkan Yardha. Atau Yansa. Nasia Yansa. Yansayan, Yansaun, Tansayan, Tansayan, Tansaun, Tansain, Ansayan, Nansayan. Enam, ahsantum. Sekarang masuk ke fi'il amr. Ketika bersambung dengan nun taukid sakila. Enam. Barakallahu fikum, kita baca. Ungsurunna, ungsurani, ungsurunna. Nam. Mas Dimas. Coba wazan yaf'ilu sekarang. Wazan yaf'ilu, yajlisu. Masukkan yajlisu. Ijrisanna, ijrisunna, ijrisinna, ijrisanni, ijrisnanni. Iya, aksanta. Yang berubah ain kalimanya ya. Belakangnya sama, yang berubah apa? Ain kalimah di kasroh. Enam. Karena wazannya yaf'ilu, yajlisu wazannya yaf'ilu. Enam, kita lanjutkan. yang ajwab, fi'il amr untuk ajwab. Bi'anna bi'ani bi'unna. Bi'anna bi'ani bi'unna. Bi'inna bi'ani bi'nani. Bi'inna bi'ani bi'nani. Harokat diperbaiki ya, dikasur harokatnya. Harokatnya dikasur. Nah, ya Mas Afan, masukkan fiil yang sewazan. Ajwab iai. Apa? Jaiju. Iya, silakan. Ji'anna, ji'ani, ji'unna, ji'inna, ji'ani, ji'nani. Iya, ahsanta. Barakallahu fikum. Ya, sekarang masuk ke mu'tal akhir ya. Irmiyanna, irmiyani, irmunna. Irmiyanna, irmiyani, irmunna. Irminna, irmiyani, irminani. Nah, di kasro juga ya, harokat nun di kasro. Kaidahnya nun niswa ketika diberi nun tokit maka harokat nun tokitnya di kasro, itu kaidahnya. Nah, harokat nun tokit di kasro. Siapa ini? Mas Fuad. Masukkan Mas Fuad. Irdo, irdo, nam, irboyana, irboyani, irbunna. Lanjutan. Irdunna, irdinna, irdiyani, irdi, irdinani. Nam. Aksantum. Ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang nun taukid khafifah ya. Nun taukid khafifah hanya bersambung, tidak bisa bersambung dengan alif isnain dan nun niswa. Maka yang tersisa adalah tiga baris di sini yang tersisa. Nah, kita baca unsuran, unsurun, unsurin. Unsuran, unsurun, unsurun, unsurin. Bi'an, bi'un, bi'in. Bi'an, bi'un, bi'in. Irmiyan, irmun, irmin. Irmiyan, irmun, irmin. Ikhsayan, ikhsawun, ikhsayin. Ikhsayan, ikhsawun, ikhsayin. Nah, sekarang masuk ke fi'il nahi ya. Barakallahu fikum. Nah, fi'il nahi yang bersambung dengan nun taukid sakila, yaitu nun taukid yang bertasdid. Nah, kita mulai dengan fi'il sahih. Latang suronna, latang suroni, latang surunna. Latang suronna, latang suroni, latang surunna. Latang suron, latang surinna, latang suroni, latang surnani. Latang surinna, latang suroni, latang surnani. Nam, Abu Salma siap. Oh Yahya, tadi Fuad kelewat ya, Yahya. Silakan Yahya. Masukkan fiil wazan yaf'ilu sudah ya. Yaf'alu, yang wazan yaf'alu. Yaftahu. Yang wazan yaf'alu apa? Fathah yaftahu. Ya silakan, yaftahu enggak apa-apa. La taftahanna. La taftahani, la taftahu, la taftahunna. Iya. La taftahinna, la taftahani, la taftahnani. Nah, ahsantum. Masuk ke ajwab sekarang. La tabi'anna, la tabi, la tabi'ani, la tabi'unna. La tabi'anna, la tabi'ani, la tabi'unna. La tabi'inna, la tabi'anni, la tabi'nani. La tabi'inna, la tabi'anni, la tabi'nani. Ya, naam. Abu Salma siap? Apa yang antum pilih? Mala yamilu, ja'a yaji'u, atau lainnya? Mala yamilu. Mala yamilu, ya silakan. La tamilanna, la tamilani, la tamilunna. La tamilinna, la tamilani, la tamilnani. Ahsantum. Masyaallah. Nah. Berikutnya. Nah. Sekarang mu'tal akhir yang berakhiran alif ya. Barakallahu fikum. La takhsayanna, la takhsayani, la takhsawunna. La takhsayanna, la takhsayani, la takhsawunna. La takhsayinna, la takhsayani, la takhsayinani. La takhsayinna, la takhsayani, la takhsayinani. Nam, Abu Isa. Kelewat ya. Karniana belum. Oh, kelewat ya. Ya ini dulu, nanti kembali ke depan kalau gitu. Jadi bingung. Masukkan nasiyah yansa. La tansiyanna, la tansayani, la tansawunna. La tansayinna, la tansayani, la tansainani. Iya, santum. Yang terlewat tadi tarmiyanna ya. Ya. La tarmiyanna, la tarmiyani, la tarmunna. La tarmiyanna, la tarmiyani, la tarmunna. La tarminna, la tarmiyani, la tarminani. La tarminna, la tarmiyani, la tarminani. Siapa? Mas Arya bukan? Iya, Mas Arya. Masukkan PL yang serupa. PL apa yang antum pilih? Yajri, ya silakan. La tarjianna, la tarjiani, la tarjuna. La tarjina, la tarjiani, la tarjinani. Iya, asantum. Nah. Nah, untuk yang non taukid khifa kita baca bareng ya. La tangsuran, la tangsurun, la tangsurin. La tangsuran, la tangsurin, la tangsurin. La tabi'an, la tabi'un, la tabi'in. La tabi'an, la tabi'un, la tabi'in. La tarmiyan, la tarmun, la tarmin. La tarmiyan, la tarmun, la tarmin. La tak... La takhsayan, la takhsawun, la takhsayin. La takhsayan, la takhsawun, la takhsayin. Naam, barakallahu fikum. Naam, selesai dari tasrif lugawi. Naam, tasrif lugawi selesai ya. Naam, berikutnya yang nomor 7 kita mulai memasuki tasrif istilahi, memurojaah apa yang telah lewat dari 22 wazan. Dodo wazan dikumpulkan dalam satu bab gitu kan. Kalau di sini akan dikumpulkan dari dalam bentuk jenis fiilnya. Naam. Barakallahu fikum. Pertama wazannya ya, 22 wazan semuanya wazannya. Antum lihat. Kemudian nanti setelah itu masuk ke semuanya fi'il sohi. Enam. Fi'il sohi kan. Kemudian yang ke-8 semuanya fi'il mudo'af. Yang ke-tabel ke-9 semuanya fi'il mithal. Yang ke-10 fi'il ajwab. Yang ke-11 nakis. Ke-12 lafif mafruk. Kemudian lafif makrun. Setelah itu masuk ke tasrif lugawi dan istilahi. Nah, gabungan antara lugawi dan istilahi. Nah, barakallahu fikum. Nah, artinya dari 7 sampai selesai ini memurojaah apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lewat ketika kita mentasrif 22 wazan. Namun pada pembahasan tersebut membahas secara bab fa'ala yaf'ulu, kemudian dikeluarkan semua wazannya dari sohe, dari yang sohe salim, mudha'af, kemudian juga yang mahmus, yang mu'tal, yang mu'tal misal, ajwab atau nakis. Nah itu ya. Kalau di sini enggak, di sini dikelompokkan dari sisi jenis fi'ilnya, semuanya sohe, semuanya mudha'af, semuanya nakis. Nah, barakallahu fikum. Nah, mau kita ambil satu tabel atau kita tunda pada pertemuan mendatang? Kalau mau kita ambil satu tabel, berarti hanya tabel untuk yang sohe saja nih. Yang sohe. Nanti kalau ada yang berani membacakan dua-dua wazan yang sohe, masya Allah ya, berarti sudah di luar kepala. Sekali maca langsung bisa menghadirkan kan? Mau dicoba? Mas Farhan. Iya. Siap. Baca. Tapi ditunggu. Ya, kita baca bareng terlebih dahulu. Kurang lebih kita ada waktu sekitar 10 menit lagi. 10-15 menit lagi ya. Nah. Ya, kita baca. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, lataf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. 6. Isim alat dikosongkan dengan pertimbangan bab fa'ila yaf'alu fi'ilnya lazim ya. Namun kalau di sana ada fi'il yang muta'adi, maka isim alat tetap ada. Karena isim alat itu diambil dari fi'il yang muta'adi, kaidahnya gitu. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Nah, kenapa di sini masdarnya fu'lan? Karena ketika itu yang jadi contoh adalah hasibah. Hasibah yahsibu husbanan. Nah, dan kalau fi'ilnya fi'il lain bukan hasiba, seperti misalkan wamiko, yamiku, maka masdarnya mikotan. Artinya masdar di situ hanya sebatas contoh untuk kata tertentu ya, tidak untuk semua kata. Mengerti? 6. Barakallahu fikum. Seperti yang telah lewat, fa'lan. Kebanyakan fa'lan kan? Fa'lan itu masdar qiyasi untuk fi'il yang muta'addi. Adapun untuk fi'il-fi'il yang lazim, maka masdar qiyasinya bukan fa'lan. Nah, telah lewat pembahasan itu kan? 6. Barakallahu fikum. 6. Kita lanjutan. Wazan keberapa sekarang? Ke-6 ya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Nah, kenapa tidak ada isim maf'ul? Karena secara asal fi'il lazim itu tidak ada isim maf'ulnya. Kalaupun mau dibuat isim maf'ul, maka disertai dengan kata lain seperti adanya jar majrur atau adanya dorob. 6. Barakallahu fikum. Nah, selesai dari fi'il thulatsi mujarrad. Nah, sekarang masuk ke fi'il thulatsi mazid, satu huruf. Nah, af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'illa tuf'il, muf'alun muf'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'illa taf'il, muf'alun muf'alun. Harokat salah ya, diperbaiki harokatnya. La tuf'il, di situ ditulis la taf'il, diperbaiki ya, la tuf'il. Nah, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan fi'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'illa tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan fi'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'illa tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Nah, untuk fi'il-fi'il yang sulasi masjid atau fi'il yang lebih dari tiga huruf, tidak ada isim alatnya. Karena isim alat itu dibentuk dari fi'il sulasi yang muta'adi. Itu kaidah kiasnya gitu ya, dari fi'il-fi'il yang sulasi muta'adi. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'illa tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'illa tufa'il, mufa'alun mufa'alun. In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'ilun munfa'alun, in fa'illa tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'ilun munfa'alun, in fa'illa tanfa'il munfa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun, ifta'illa tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun, ifta'illa tafta'il mufta'alun mufta'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. If'alla yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun, if'alla la taf'ala muf'alun muf'alun. If'alla yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun, if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'illa tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'alun mustaf'alun, istaf'illa tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. If'au'ala yaf'au'ilu if'i'alan muf'au'ilun muf'au'alun, if'au'illa taf'au'il muf'au'alun muf'au'alun. If'au'ala yaf'au'ilu if'i'alan muf'au'ilun muf'au'alun, if'au'illa taf'au'il muf'au'alun muf'au'alun. If'au'ala yaf'au'ilu if'i'walan muf'au'ilun muf'au'alun, if'au'illa taf'au'il muf'au'alun. If awwala yaf'awwilu if iwwalan muf'awwilun muf'awwalun, if awwila taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun. If ala yaf'alu if ilalan muf'alun muf'alun, if ala la taf'ala muf'alun muf'alun. If ala yaf'alu if ilalan muf'alun muf'alun, if ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Fa'la la yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lalan. Sebentar. Fa'la la yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan. Salah masuk ini ya. Ya, dicoret, salah masuk. Salah kamar, salah masuk. Dicoret. Ya, kita ulang. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lilla taf'an lil muf'an lalun muf'an lalun. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun mun'an lalun if'an lilla taf'an lil muf'an lalun muf'an lalun. If'alala yaf'alilu if'illalan muf'alilun muf'alalun if'alilla la taf'alilla muf'alalun muf'alalun. If'alala yaf'alilu if'illalan muf'alilun muf'alalun if'alilla la taf'alilla muf'alalun muf'alalun. Ini kita bagi-bagi ya. Perwakilan membaca sulasi mujarad yang namazan. Siapa yang mau? Nanti setelah itu yang tambahan satu huruf kan ada tiga wazan ganti gitu. Sulasi mujarad. Siapa yang mau baca? Mas Farhan. Dari hafalan. Baca bukunya ditutup. Dari hafalan. Mas Yundi. Mas Farhan, Sir. Siap. Siap enggak? Siap. Betul jam? Betul. Nama jam. Bukan satu masa, itu baca nama jam. Sulasi mujarad. Masih mas. Mas Farhan kan? Dia tadi dia nunjuk ya. Yakin gak? Insya Allah. Kasih mic ya. Pertemuan yang akan datang mausunnya. Iya, masukkan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Iya, kemudian fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. If'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, kemudian fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Iya. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Iya. Cukup istimalat enggak disebut karena dianggap lazim ya. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Naam. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fa'ula yaf'ulu fa'ula yaf'ulu fu'lanan. Fu'lan fa'alun uf'ul la taf'ul maf'ilun maf'ilun maf'alun maf'alun. Ya, ahsanta Farhan. Sekarang yang tambahan satu huruf, siapa yang mau? Arya. Sulasi tambahan satu huruf. Arya. Silakan, diambil mic ya. Mas siapa? Mas Arya atau Tadi tadi berhenti di siapa sih ya? Tadi Arya udah. Sudah. Sriwa. Lanjutkan. Berarti sekarang ke Abdullah. Tambahan satu huruf Abdullah tanpa lihat buku. Karena kasih wajarnya aja. Af'ala yuf'ilu. Lanjutkan. Af'ala yuf'ilu if'alan. If'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun. Iya. Kemudian fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tuf'il mufa'alun mufa'il. Naam. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tuf'il mufa'alun mufa'alun. Ahsanta Abdullah. Sekarang Ridho ya. Tambahan dua huruf. Ada lima wazan. Mulai dengan infa'ala. Lanjutkan. Infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il latan fa'il munfa'alun munfa'alun. Nah, kemudian tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ya, kemudian ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Kemudian tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'alan mutafa'ilun mutafa'alun. Ulang-ulang, ada perang pas. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ya, satu lagi. If'alla. If'alla. If'alla yaf'alu if'ilalan muf'al muf'alan muf'alun muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun. Ya, ahsanta Mas Ridho. Sekarang siapa nih? Abdurrahman ya. Tambahan tiga huruf. Sulasi tambahan tiga huruf. Mulai dari istaf'ala. Baca. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'illa tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Ya. Kemudian if'au'ala. If'au'ala yaf'au'ilu if'i'alan muf'au'ilun muf'au'alun if'au'illa taf'au'il muf'au'alun muf'au'alun. Kemudian if'au'ala. If'awwala yaf'awwilu if'iwalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwila taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun. If'ala. If'ala yaf'alu if'il if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun fi'il amr. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Ya, ahsanta. Untuk yang tiga huruf tambahan tiga huruf dapat wazan ya. Sekarang masuk ke fi'il rubai mujarrad satu wazan. Nah, rubai mujarrad siapa ini? Lukman. Nah, cuman dapat satu wazan antum, Lukman. Baca rubai mujarrad dari hafalan. Fa lala yufa lilu fa latan fi lalan fa lilun fa lalun fa lilla tu fa lil fa lalun fa lalun. Iya, ahsanta. Sekarang Mas Royan ya. Mas Royan. Fi'il rubai tambahan satu huruf. Fi'il rubai tambahan satu huruf. Iya. Ada berapa wazan? Hah? Satu wazan, iya. Satu wazan juga. Silakan. Tafa'lala, tafa'lalu, tafa'lulan. Mutafa'lilun, mutafa'lalun. Tafa'lal, la tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Nah, fi'il rubai tambahan dua huruf. Ada dua wazan. Siapa sekarang? Ya, Padil, sekarang Padil. Bismillah. if'an lala yaf'anlilu if'in lalan muf'anlilun muf'annalun if'anlil la taf'anlil muf'annalun muf'annalun if'alalla yaf'alillu if'in lalan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun. Naam, barakallahu fikum. Naam, selesai dari 22 wazan tasrif istilahi. Naam, untuk pertemuan mendatang masuk ke mausunnya yang dijadikan contoh di situ nasoro doroba fataha alima enam. Barakallahu fikum. Terkadang di kamus yang keluar itu bukan wazan-wazan yang tadi antum sebutkan ya. Yang keluar misalkan ini masuk dalam bab nasoro. Berarti maksudnya apa? Bab faala yafulu. Misalkan kita dapati kata tertentu. Misalkan ada kata soma bab nasoro. Maksudnya apa di situ? Babnya faala yafulu. Berarti kita baca soma yasumu. Sona babnya di situ nasoro. Berarti kita baca sona yasunu. Nah, atau kita dapati lain misalkan mala babnya doroba. Nah, berarti apa? Mala yamidu doroba yatriku. Nah, terkadang di kampus itu menyebut apa? Menyebut perwakilan fiil yang fiil itu ma'ruf masuk dalam wazan tersebut. Nah, seperti nasoro sudah ma'ruf, enggak akan keliru macamnya. Nasoro yang suruh, doroba ya teribu, sudah ma'ruf gitu. Nah, fiil-fiil ini yang sudah ma'ruf ikut wazan ini dijadikan sebagai wazan di kamus. Jadi menyebutnya enggak menyebut ini bab yaf'ulu, bab yaf'ilu, bab yaf'alu, enggak. Jadi, tapi masuknya enggak masuk ke ini bab nasoro, bab alima. Nah, yang tadi yang bab fa'ila yaf'alu seringnya di kamus bab alima. Berarti bab apa? Fa'ila yaf'alu. Ini bab doroba, berarti doroba ya ribu. Nasoro berarti bab fa'ala yaf'ulu. Nah, itu. Hasuna berarti bab apa? Fa'ula yaf'ulu. Nah, di sini fi'il-fi'il yang dikeluarkan di sini nasoro, doroba, fataha, alima, hasiba dalam kamus sering dijadikan sebagai nama bab. Gitu, nama bab, bab nasoro, bab doroba, bab fataha, itu maksudnya. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan atau barangkali ada koreksi yang terlewat dari koreksi? Naam. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan insyaallah pekan depan kita masih bertemu ya. Naam. Bisa jadi pekan depan dua kali pertemuan selesai bisa jadi. Naam. Kalau enggak selesai ya kita tambah semalam dua malam lagi. Agar ketika masuk tes kan Ramadan antum ya atau akhir Sya'ban diharapkan bab 2 ini sudah selesai. Naam, sehingga bab 3 bisa dilanjutkan ketika setelah masuk liburan. Naam, insyaallah taala. Naam. Barakallahu fikum. Naam, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.